Datang istrinya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal mantan budak mereka. Mantan budak Abu Hudzaifah yaitu Salim, maula Abi Hudzaifah, yang dari kecil sudah hidup bersama mereka serumah, dan ketika sudah beranjak dewasa, wa qad balagha ma yablughur rijal, dia sudah baligh dan bahkan sudah remaja, dan mengetahui apa yang diketahui oleh laki-laki, maksudnya kecenderungan kepada wanita. Saya melihat, kata Sahla, di wajah Abu Hudzaifah ada ketidakrelaan Salim ini bersama-sama mereka dalam rumah, ada kecemburuan. Maka Nabi SAW berikan solusi kepada keluarga ini, yaitu menyusukan Salim tersebut. Kata Nabi kepada Sahla, ardi'ihi tahrumi alaiki, susui dia maka dia menjadi mahrammu, dan tentu dalam riwayat-riwayat yang telah kita baca, dan tentu wajah Abu Hudzaifah tidak seperti yang dahulu lagi. Dia sudah tidak terlalu mengkhawatirkan keberadaan Salim di rumahmu, keberadaan seorang anak di rumahmu. Ya, maka Abu Hudzaifah tentu akan kembali normal, tidak seperti ketika dia sebelum engkau susui. Inilah bunyi hadisnya. Kemudian kemarin sempat kita hentikan setelah di ujung pelajaran kita tentang ungkapan perawi, qala famakastu sanatan au qariban minha. Perkataan siapakah ini? Akhirnya saya tahu bahwasanya ini adalah perkataan salah seorang perawi, yaitu Ibnu Abi Mulaika, muridnya Al-Qasim bin Muhammad. Ibn Abi Mulaika, dia disampaikan atau disebutkan dengan gelarnya, kunyahnya, Ibn Abi Mulaika, masyhur dengan itu. Bahkan hampir semua dalam Sahih Muslim disebut dengan Ibnu Abi Mulaika, begitu juga dalam Sahih Bukhari Ibnu Abi Mulaika, dan hanya beberapa kali saja disebutkan namanya. Disebutkan namanya Abdullah. Ya, Abdullah ibn Abi Mulaika, salah seorang dari generasi tabi'in. Ya, Ibnu Abi Mulaika ini, dan namanya Abdullah, dia yang berkata ini. Kata beliau, famakastu sanatan, maka saya selama satu tahun atau hampir satu tahun, au qariban minha, la uhadithu bihi, saya tidak sampaikan hadis ini kepada siapapun juga. Semenjak saya dapatkan dari Al-Qasim, saya tidak menyampaikan hadis ini kepada siapapun juga, disebabkan wahibtuhu, saya khawatir. Saya khawatir terhadap kandungan hadis ini. Maka selama satu tahun saya tidak menyampaikan hadis ini kepada siapapun. Akhirnya saya berjumpa kembali dengan guru saya. Kata beliau, ثم لقيت القاسم, kemudian saya berjumpa kembali dengan Al-Qasim yang menyampaikan hadis itu kepada saya. فقلت له, lalu saya sampaikan kepadanya, لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد, engkau telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis yang sampai sekarang saya tidak menyampaikan kepada siapapun juga. Alasannya karena khawatir banyaknya nanti wanita-wanita yang menyusukan orang-orang dewasa. Ya. Banyaknya orang-orang berupaya untuk menganggap ini perkara-perkara yang biasa lalu tersebar. Sementara di sana terjadi perbedaan pendapat yang sengit di antara para sahabat dan bahkan di antara istri-istri Nabi. Ya. Karena yang berpendapat sesuai dengan konteks hadis ini hanya Aisyah. Semua istri Nabi yang lain tidak sependapat dengannya. Semua para sahabat yang lain tidak sependapat dengannya. Ini yang mengkhawatirkan Abdullah bin Abi Mulaika untuk menyebarkan hadis ini. Sampai dia bertemu kembali dengan gurunya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala, bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala an jaddihi. Ya. Kemudian dia sampaikan, saya mendapatkan dari kamu sebuah hadis yang sampai hari ini saya belum menyampaikan kepada murid-murid saya. Lalu Al-Qasim bin Muhammad menegaskan kepada muridnya ini, yaitu Abdullah bin Abi Mulaika, qala fama huwa, dia bertanya, hadis yang mana? Ya, karena sekian banyak hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibn Abi Mulaika dari Al-Qasim, maka dia bertanya, hadis yang mana yang kamu lakukan itu kepadanya? Qala, kemudian dikabarkan oleh Ibn Abi Mulaika kepada Al-Qasim hadis ini, maka kata Al-Qasim kepada beliau, fahadithu anni anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akhbaratnihi, sampaikanlah oleh kamu dari saya, dan sampaikan bahwasanya yang menyampaikan kepada saya adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Al-Qasim mempertegas bahwasanya hadis ini boleh disampaikan. Kalau tidak disampaikannya, mungkin tidak akan sampai kepada kita. Ya, karena dan ada lagi, bukan hanya dari beliau, tapi dari yang lain juga ada. Tetapi Ibn Abi Mulaika, ketika dia khawatir selama setahun tidak menyampaikan hadis ini, dia mendapatkan kemantapan dari gurunya kembali setelah hampir satu tahun untuk menyampaikannya, dan dia sampaikan, dan sampai hadis ini kepada kita. Sampailah hadis ini kepada kita, nomor 3524 ini dalam Sahih Muslim, melalui jalurnya Ibn Abi Mulaika, dari gurunya Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tetapi semenjak dia mendapatkan, sampai dia menyampaikan kepada muridnya, itu lamanya setahun lebih baru dia sampaikan. Dia mengkhawatirkan itu, dan juga dia karena tidak sependapat dengan bunyi hadis tersebut, membuat dia enggan atau sulit untuk menyampaikannya. Tetapi dia sampaikan karena ini adalah ilmu, dan itulah hadis tentang bolehnya menyusukan anak-anak yang sudah baligh, dengan ya, dan dengan ketentuan kasusnya hampir seperti kasus Sahla bintu Abi Suhaib, atau Sahla bintu Suhaib sama dengan kasus Abu Hudzaifah suaminya. Artinya anak-anak itu sudah di rumahnya, kemudian awalnya budak. Kalau budak sampai dewasa pun tidak ada masalah, karena milik, hak milik. Tetapi karena sudah dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah, maka dia menjadi orang yang merdeka, dan dia bersikap dengannya tentu tidak seperti bersikap dengan budak. Maka semenjak kecil berada di rumah Abu Hudzaifah bersama istrinya, kemudian menginjak dewasa, tetap karena ada hubungan yang erat antara Abu Hudzaifah dengan sukunya, maka Abu Hudzaifah memerdekakan dia, tetap saja berada di rumahnya sampai dia umur ini. Ya belum balaghar rijal, dia sudah balik, sudah mungkin 14 tahun umurnya atau lebih, sehingga Abu Hudzaifah merasa risih keberadaannya di rumah. Akhirnya istrinya mencari solusi dan diberikan oleh Nabi solusi tersebut. Tetapi kalau tujuan adalah untuk orang itu tidak di rumah kita, kemudian ingin mengangkatnya jadi anak, ini tidak sesuai dengan kasus Abu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini yang dipahami, dan apalagi para ulama, hampir semua para ulama berpendapat bahwasanya ini adalah khusus untuk Abu Hudzaifah, hanya khusus untuk Abu Hudzaifah dengan istrinya Sahla binti Suhaib, sementara yang lain tidak bisa mengambil hukum ini. Ini pendapat jumhur ulama. Sementara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan juga Daud al-Zahiri berpendapat sesuai dengan konteks atau dengan bunyi hadis ini. Kita lanjutkan hadis yang baru, 3525. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة رضي الله رحمه الله تعالى قالت أم سلمة li Aisyah radhiyallahu taala anhuma, berkata Ummu Salamah istri Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi yang lain radhiyallahu taala anhuma, innahu yadkhulu alayka alaykil ghulam al-aifa, ya sesungguhnya masuk ke rumahmu anak-anak yang sudah atau yang baru masuk umur baligh, ya, yang baru masuk umur baligh. Ini yang dimaksud dengan al-aifa, yaitu remaja, di mana apa bahwasanya ada anak remaja itu yang baru-baru baligh, yang baru-baru baligh itu yang dimaksud dengan al-ghulamul aifa. Kata Ummu Salamah kepada Aisyah, masuk ke rumahmu remaja laki-laki, alladzi ma uhibbu an yadkhula alayya, kalau dia masuk ke rumahku tidak akan aku biarkan dia masuk. Jadi Ummu Salamah sedikit protes kepada sikap Aisyah membiarkan anak remaja atau anak-anak yang baru balik itu masuk ke rumahnya, sementara Ummu Salamah mengatakan kalau dia masuk ke rumahku tidak akan aku biarkan. Ya, sedikit protes. Qal, kata perawi, faqalat Aisyah, maka Aisyah menjawab, ama laki fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun, tidakkah engkau punya contoh, ya, tidakkah engkau melihat contoh yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswah itu contoh suri tauladan pada apa yang dilakukan oleh Nabi. Faqalat, kata Aisyah bercerita, inna imra'ata Abi Hudzaifah, sesungguhnya istri dari Abu Hudzaifah yang tadi namanya sudah kita ketahui, Sahla bintu Suhaib, qalat, berkata, ya Rasulullah, inna Saliman yadkhulu alayya wa huwa rajulun, sesungguhnya Salim mantan budaknya Abu Hudzaifah ini masuk ke rumahku sementara dia sudah jadi laki-laki, maksudnya sudah dewasa, sudah remaja, sudah balig. Wa fi nafsi Abi Hudzaifah minhu syai, sementara saya nampak, saya rasa di dalam hati Abu Hudzaifah terhadapnya ada sesuatu, yaitu kecemburuan, ketidaksukaan dia masuk begitu saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berikan saya solusi, ardhihi, susukilah dia, hatta yadkhula alayki, kalau sudah engkau susui maka dia sudah bebas masuk ke rumahmu karena dia adalah anak susuanmu. Ya. Ini hadis sama dengan hadis sebelumnya, tetapi kita tidak mengetahui alasan Aisyah dengan hadis tersebut. Dia biarkan anak remaja itu masuk ke rumahnya dengan berdalil dengan kasus Abu Hudzaifah atau Sahla binti Abi Suhail atau Sahla bintu Suhail. Apakah Aisyah juga menyusukan remaja itu? Ini yang perlu kita yang mungkin mesti diketahui, karena Aisyah berdalil dengan itu. Ketika Ummu Salamah protes, kenapa engkau biarkan al-ghulamul aifa ini, anak remaja, dan ini yang harus diwaspadai oleh ibu-ibu bila mana berkumpul bersama para wanita, masuknya anak-anak yang mungkin masih yang sudah balig dan sudah mengenal aurat perempuan masuk ke tengah-tengah perempuan, ya, masuk ke berkumpul berikhtilat dengan perempuan, ya, mungkin umur 6 SD sudah dewasa, itu 5 SD sudah dewasa, artinya sudah ada yang balig, kelas 6 itu sudah ada yang balig, ya, apalagi S1 SMP mungkin ukuran badannya kecil, dianggap kecil, tetapi ini yang dikasuskan oleh Ummu Salamah, dan dia protes terhadap apa yang diperbuat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah berdalil dengan kasus Abu Hudzaifah, menunjukkan bahwasanya dia memang berpegang kepada riwayat tersebut. Dia berpegang kepada riwayat tersebut. Apakah anak laki-laki yang tadi yang masuk ke rumahnya itu dia susui juga atau tidak? Ini yang tidak kita ketahui sampai hari ini atau sampai sekarang ini, karena kemungkinan dia juga beralasan dengan itu. Dia susui dan dia masuk anak itu ke rumahnya berdasarkan hadis yang dia dapatkan dari Nabi tentang kasus Abu Hudzaifah. Ya, hadis setelahnya, hadis setelah itu, ya, masih hadis yang sama. Imam Muslim hadis nomor 3526. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir wa Harun bin Sa'id al-Aili wal lafdhu li Harun qala haddatsana Ibn Wahb qala akhbarana Makhramah bin Bukair an abihi qala sami'tu Humayda bin Nafi' ibn Nafi' yaqul sami'tu Zainab bint Abi Salamah taqul سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة رضي الله تعالى عنهما والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام وقد استغنى عن الرضاع. Ini bentuk perbedaan pendapat antara Ummu Salamah dengan Aisyah. Kata beliau, demi Allah saya tidak akan tenang, jiwa saya tidak akan tenang bila mana ada seorang anak laki-laki melihat saya sementara dia tidak butuh menyusu lagi. Jadi memang dalam hal ini Ummu Salamah bertentangan atau berbeda pendapat dengan Aisyah dalam masalah anak yang sudah balik itu menyusu. Ya, anak yang sudah balik itu menyusu. Saya demi Allah tidak tenang bila mana ada anak laki-laki yang sudah balik melihat ke saya sementara dia tidak lagi menyusu, artinya sudah tidak membutuhkan air susu. Faqalat lima, kenapa demikian, kata Aisyah, padahal qad ja'at Sahlatu bintu Suhail ila Rasulullah sallam faqalat ya Rasulullah inni la ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhuli Salimin qalat faqala Rasulullah sallam ardi'ihi فقالت إنه ذو لحية فقال أرضئي يذهب ما في وجه أبي هذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي هذيفة. Jadi Aisyah tetap saja berbeda pendapat, dan memang perbedaan pendapat muncul dalam dialog. Ya, Ummu Salamah bersekeras dengan pendapatnya dan bahkan mengatakan saya tidak akan berpendapat seorang anak yang sudah besar bisa menjadi mahram lantaran menyusui kepada seorang wanita. Bisa menjadi mahram lantaran menyusu kepada seorang wanita. Lalu Aisyah membantah dengan kasus Abu Hudzaifah ini. Dia mengatakan sesungguhnya datang istrinya Abu Hudzaifah kepada Nabi dan dia ceritakan apa yang telah terjadi pada riwayat-riwayat yang telah berlalu. Kemudian di antara perbedaan riwayatnya di sini ada Nabi mengatakan susui dia, mengatakan kepada istri Abu Hudzaifah susui dia, lalu istri Abu Hudzaifah mengatakan innahu dzu lihyah ya Rasulullah, sungguhnya dia sudah berjenggot. Ini menunjukkan bahwasanya remaja di masa itu sudah punya jenggot. Ya, remaja dan memang cepat kita melihat itu. Ya, kita melihat anak-anak yang anak-anak kelas 2 SMP, kelas 3 SMP sudah mulai menghitam di sininya. Yang kita sering lihat dari mereka, dan memang cepat sekali tumbuh jenggot mereka, dan itu yang diungkapkan oleh Aisyah, bagaimana saya menyusukan dia sudah punya jenggot. Ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya lagi, ardi'ihi susui dia, maka akan hilang apa yang ada di dalam perasaan Abu Hudzaifah. Dan kata Aisyah, kata istrinya Abu Hudzaifah, setelah dia memberikan air susunya kepada Salim tadi, wallahi ma araftuhu fi wajhi Abi Hudzaifah. Setelah itu saya tidak melihat ada raut-raut ketidakpuasan, protes, kecemburuan di wajah Abu Hudzaifah setelah saya menyusui Salim atau memberikan air susu saya kepada Salim. Ya, itu hadis juga yang sama, tetapi diawali dengan perdebatan antara Ummu Salamah dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Kita lanjutkan 3527. Ini hadis yang terakhir. Ya. Hadis yang terakhir di bawah bab yang ke-7. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abdul Malik bin Syu'aib ibn Al-Laits qala haddatsani abi an jaddi قال حدثني أقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة أو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. يعني sangat tegas sekali hadisnya, hadis Ummu Salama yang terus berdialog dengan Aisyah dalam masalah itu. Kata Ummu Salama, anna aba sa'iru azwajin Nabi SAW, semua istri-istri Nabi, ya, semua istri-istri Nabi tidak menyukai an yudkhilna alaihinna ahadan bitilka radha'ah, masuknya seorang remaja ke rumahnya lantaran menyusu. Jadi mereka tidak melihat atau tidak berpendapat itu mengharamkan, ya, karena bab yang akan kita pelajari nantinya menekankan lagi itulah pendapat semua istri-istri Nabi kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya mereka tidak berpendapat menyusui anak yang sudah balig ini, memberikan kesempatan kepadanya menjadi mahram. Lalu apa jawaban mereka terhadap kisah Abu Hudzaifah dengan budaknya Salim? Kata Ummu Salamah, wa qulna li Aisyah, dan kami katakan kepada Aisyah, wallahi demi Allah, ma nara, tidaklah kami berpandangan hadza, kasus Abu Hudzaifah ini, illa rukhsatan arkhasaha, kecuali hanya keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li salimin khassah, untuk Salim saja. Ya. Jadi semuanya mereka berpandangan demikian. Jadi itu hanya kasus yang hanya untuk Salim saja dan tidak bisa digeneralisir, tidak bisa diambil hukum umum. Ini pendapat semua istri-istri Nabi kecuali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya mereka mengatakan, "Fama huwa bidakhilin alaina ahadun bihadhihi ar-radha'ah." Maka kalau seandainya terjadi penyusuan yang seperti ini, maka tidak akan kami biarkan anak-anak yang sudah balik itu menyusu kepada siapapun juga dari istri Nabi masuk ke rumah kami. Mungkin yang tadi, yang anak-anak yang masuk ke rumah Aisyah itu dilakukan, tapi kita tidak tahu apakah terjadi. Aisyah tidak punya susu karena dia tidak melahirkan. Ya. Mungkin dari yang lain dia tahu, mungkin dari adiknya dia suruh menyusui. Tetapi sementara Ummu Salamah dengan istri-istri Nabi mengatakan, taruhlah bagimu itu mahram, tetapi bagi kami tidak mahram. Maka dia tidak akan kami biarkan masuk ke rumah kami, kata istri-istri Nabi yang lain. Wala ra'ina, dan kami juga tidak akan membiarkan mereka ia melihat kami. Maksudnya melihat apa yang biasa dibuka kepada mahram. Ini pernyataan yang sangat tegas dari Ummu Salamah, dan ini menunjukkan bahwasanya semua istri-istri Nabi tidak sependapat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan begitu juga semua para sahabat Nabi. Ya. Semua para sahabat Nabi juga tidak sependapat, dan itu pendapatnya Aisyah, dan ini bukan sebuah kekurangan bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini pendapat yang bebas, ilmiah, dan bukan kita berikan bahan kepada orang Syiah untuk mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak, justru dia berpendapat dengan ilmu. Ya, berpendapat dengan berdasarkan hadis Nabi SAW. Dia memahami kasus Abu Hudzaifah itu umum karena Nabi tidak mengkhususkan. Maksudnya terbuka wacana untuk berbeda pendapat. Kalau Nabi mengatakan kepada istrinya Abu Hudzaifah, Sahla binti Suhaib, sesungguhnya ini susui dia dan ini khusus untukmu, maka Aisyah tidak akan berpendapat demikian. Tidak akan mungkin dia menentang Nabi. Tetapi karena terbuka Nabi mengatakan erdiihi, susulah dia, maka dia akan menjadi mahrammu dan tidak akan kamu lihat lagi raut wajah ketidaksukaan pada suamimu. Nabi tidak mengatakan ini hanya khusus untukmu. Makanya terbuka kesempatan bagi Aisyah yang mengetahui kasus itu sendiri karena terjadi pada dirinya di rumahnya, Ya, dia yang mengetahui, sementara istri-istri Nabi yang lain tidak mengetahui kasus tersebut, maka wajar dia berpendapat demikian. Ya. Sekali lagi, ini bukan sebuah celah, sebuah kekurangan yang kita berikan, bahan yang kita berikan kepada orang Syiah Rafidah untuk semakin mencela dan menghina Aisyah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anha. Dan dia wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Ya, ketika Amr bin As yang baru masuk Islam bertanya kepada Nabi, dia merasa Nabi mencintainya. Dan bahkan nampak besarnya perhatian Nabi, dia baru masuk Islam, dia merasa Nabi mencintainya dan dia berharap demikian. Semua para sahabat berharap Nabi sangat mencintainya. Maka dia ingin mengetahui dengan pasti tentang apa yang ada dalam perasaannya, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Siapa manusia yang paling engkau cintai? Dia bertanya untuk mendapat jawaban dan keinginannya. Ternyata Nabi SAW menjawab, Aisyah. Ya, Aisyah. Dan Aisyah istrinya. Amr bin As, karena mendapat jawaban itu wanita, dia belum putus asa. Ya, dia belum putus asa. Itu kan dari wanita. Kalau dari laki-laki, mungkin saya. Maka dia bertanya, wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Qala abuha. Dia menjawab, Nabi SAW menjawab, ayahnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Memang mereka berdua adalah dua manusia yang paling sempurna, yang paling mulia di muka bumi ini, yang wajib dicintai oleh orang yang beriman. Yang membenci keduanya tidaklah membenci kecuali tanda-tanda kekufuran, kemunafikan, kebencian kepada agama. Karena mereka berdua dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nabi SAW menyatakan, ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta seseorang yang paling banyak memberi manfaat kepada saya melebihi harta Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Luar biasa. Hampir semua hartanya diserahkan untuk Nabi SAW. Bahkan dalam proses hijrah itu, dari yang sekecil-kecilnya semuanya dari harta Abu Bakar. Abu Bakar pula yang menemaninya, Abu Bakar pula yang menjaga dan melindunginya. Itulah kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu ta'ala an ibnatihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha zaujan Nabi SAW. Sekali lagi, ini bukan bekal yang kita berikan kepada orang-orang Syiah Rafidah, karena memang mereka tidak akan mau membaca Sahih Bukhari. Mereka hanya mengambil apa-apa yang penting, yang biasa mereka bisa jadikan sebagai senjata untuk menyerang sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi. Ini bukan sebuah celah bagi dia ketika dia bertentangan dengan semua istri Nabi, dan bahkan bertentangan dengan hampir semua para sahabat. Ini adalah sebuah perkara yang dia bebas untuk melakukan, karena memang ada dasarnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita masuk ke bab yang masih terkait dengan bab kita sekarang ini. Ya. Ya, mungkin di terjemahannya. Baca terjemahannya. Saya tidak baca dalam syarah Imam Nawawi. Ya. Itu dalam terjemahan hadis ya. Ya, penambahannya saya tidak tahu. Mungkin saja Anas, mungkin saja yang lain. Ya, karena memang Anas pelayan Nabi. Pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibundanya Anas, yaitu Ummu Sulaim, ada hubungan. Ya, ada hubungan, makanya Ummu Sulaim Anas dari kaum Ansar. Anas dari kaum Ansar, Ummu Sulaim dari Ansar. Dia yang ketika wanita-wanita Ansar menyambut Nabi dengan hadiah-hadiah yang banyak, sementara dia tidak punya apa-apa. Lalu dia mengatakan, bagaimana kenapa saya tidak hadiahkan anak saya? Maka dia bawa Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, orang wanita-wanita lain membawa harta kepadamu ya Rasulullah sebagai hadiah, sementara saya tidak punya harta, dan ini saya punya anak dan saya hibahkan kepadamu untuk menjadi pelayanmu. Ya, makanya Anas mengatakan, saya melayani Nabi 10 tahun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya, dan dia waktu itu masih muda, masih kecil. Ummu Sulaim pernah Nabi SAW seringkali tidur di rumahnya. Ya, tidur di rumahnya, dan bahkan ketika Nabi SAW, hadis dalam Sunan Tirmidzi kalau saya tidak salah, Nabi SAW tidur di rumahnya di siang hari, kemudian Ummu Sulaim melihat banyak keringat di tangan Nabi, di wajah Nabi, maka beliau mengambil botol kecil, kemudian dikikisnya keringat tersebut dan dimasukkannya ke dalam botol tersebut. Kemudian Nabi tersentak kaget, bangun, dia mengatakan, apa yang kamu perbuat? Maka Nabi, dia mengatakan, saya ini jadi, akan jadikan dia sebagai parfum, karena keringat Nabi harum. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang itu yang dimaksud, dan saya tidak temukan dalam syarahnya Imam Nawawi, mungkin dari syarah yang lain, maka bisa saja demikian. Ya, bisa saja demikian terjadi. Kita tidak bisa menafikan dan juga tidak bisa menetapkan, kecuali setelah kita rujuk dan kita cari di referensi-referensi yang ada. Mungkin saja itu yang diletakkan dalam terjemahan itu, karena keberanian penerjemah meletakkan Anas mungkin berdasarkan pengetahuan dari syarah para ulama. Sementara dalam terjemahan kita ada? Tidak ada. Ya. Kemudian juga dalam syarahnya Imam Nawawi saya tidak temukan, dan saya memang ketika membacanya mencari tahu siapa dia, tapi beliau tidak menjelaskan orangnya. Akhirnya saya juga menyampaikan tanpa menyebutkan dia. Dan kita sudah punya bahan sekarang bahwasanya dia adalah Anas bin Malik, dan kita punya kesempatan untuk mencari tahu apa benar dia dan apa alasannya. Kalau alasannya kedekatan keluarga Nabi dengan keluarganya memang, tetapi tidak sampai kepada mahram. Ya, tidak sampai kepada tingkat mahram. Kedekatan Nabi dengan Anas benar karena dia pelayannya. Ya, dan itu ketika itu masih kecil, dan memang selama setahun tidak akan mungkin, selama 10 tahun tidak akan mungkin Anas usianya situ gitu saja, akan bertambah. Maka mungkin masuknya Anas ke rumah Nabi, dan bahkan dalam bab pernikahan kemarin Anas bercerita panjang lebar tentang masuknya dia mengiringi Nabi ketika para tamu tidak kunjung pergi, dan dia turunnya ayat hijab itu tadi, turunnya ayat hijab, Nabi masuk ke rumahnya untuk berjumpa dengan pengantinnya yang baru, istrinya yang baru. Anas ingin masuk, tetapi Nabi SAW suruh dia di luar, dan di bagian luar rumah, dan turunlah ketika itu firman Allah, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara' hijab. Jadi memang tidak bisa Anas untuk melihat istri-istri Nabi. Ya. Tidak bisa Anas untuk berkumpul istri-istri Nabi. Apakah itu disebabkan oleh persusuan atau disebabkan oleh pemahaman Aisyah bahwasanya Anas ini adalah keluarga Nabi, itu yang belum kita ketahui. Baik, bagus sekali, jazakallahu khairan tentang masukannya tadi, dan tapi itu yang saya pahami, dan juga saya temukan penjelasan tentang Anas dalam syarah Imam Nawawi, mungkin di tempat yang lain dia syarahkan. Tetapi tetap ini semua tambahan bagi kita untuk kita teliti kembali. Baik, kita lanjutkan ke bab ya, yang ke-8. Ini berhubungan erat dengan pembahasan kita, innamar radha'atu minal maja'ah. Ya, sesungguhnya menyusu itu nah, ini bahaya ini. Kalau seandainya berkembangnya anak susuan, ya berkembangnya anak susuan tanpa diketahui, ya seharusnya kita juga memang tidak ada masalah berkembangnya susu ASI kaleng untuk dijual belikan, tetapi juga di situ yang membeli harus dihitung berapa kali dia membeli, nanti anaknya akan jadi anak saya, ya, harus diberikan identitas siapa penjual pemilik susu ASI itu, nomor, identitas, nama, nanti siapa yang sudah menyusui, karena ini masalah. Masalah nanti terjadi pernikahan antara anak yang menyusu dari susu ASI yang dikalengkan ini, ya nanti jadi pernikahan antara susuan, dan ini tidak dibenarkan, haram. Ya, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW. Oleh karena itu, ini tidak ada masalah, tetapi harus diiringi dengan cara seperti itu, yang menjual atau yang mengembangkan jasa ini memberikan identitas dia. Bila mana ada orang yang membeli dan memberikan susu itu kepada anaknya lebih dari 5 kali. Atau 5 kali ke atas, tolong hubungi saya, dan anaknya sudah anak saya. Ya. Ini perlu. Itu solusi lagi. Kalau anak nanti menikah antara anak keturunannya, nikah yang haram, pernikahan yang haram. Iya, kalau menurutnya sebaiknya memang iya, tapi kan sudah berkembang. Ya. Sebaiknya memang tidak dilakukan ini. Kalau dilakukan, untuk tetap dilakukan, maka lakukan dengan cara seperti tadi. Yang menjual jasa ini harus memberikan identitas dia dan meminta pemberitahuan orang yang telah membeli dengan dari produk ini, produk saya ini, yang lebih dari 5 kali harus diberitahukan identitas anaknya dan orang tuanya siapa, namanya, lahir di, ya data lah, diberikan biodata dengan cara yang lain agar tidak terjadi pernikahan antara keturunannya nanti, ya, keturunan nanti padahal mereka diikat oleh persusuan. Wallahu a'lam. Penyusuan hanya disebabkan karena kelaparan. Nah, ini bahan dari pendapat yang mengatakan tidak berlaku kecuali hanya untuk budaknya Abu Hudzaifah. Ya, untuk budaknya Abu Hudzaifah. Jadi khusus untuk budaknya Abu Hudzaifah. Tidak bisa digeneralisir, tidak disediakan sebagai bahan umum untuk membuka lebar kepada siapapun juga, tidak. Dan inilah kesimpulan Imam Nawawi, yang mengatakan bahwasanya penyusuan yang bisa mengharamkan ketika anak yang menyusu karena lapar, karena haus. Ya, anak yang sudah balig bagaimana mungkin haus minta susu? Ya, hausnya mencari air. Ya, haus mencari air. Dan ini dalil-dalilnya. Hadis pertama di bawah bab ini 3528. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Hannad bin Sari qala haddatsana Abu al-Ahwas an Ash'ath ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq qala qalat Aisyah radhiyallahu anha dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi rajulun qa'idun fastadda dhalika alayhi wa ra'aytu al-ghadaba fi wajhihi qalat faqultu ya Rasulullah innahu akhi min ar-radha'a qalat فقال انظر اخوتكن من الرضاعه فانما الرضاعه من المجاعه. Ya, Nabi SAW kata Aisyah pernah datang pulang ke rumahnya. Saat itu Aisyah bersama seorang laki-laki yang sudah hampir tua, qa'idun. Ya, atau wa indi rajulun qa'id, seorang laki-laki yang sedang duduk. Fastadda dzalika alaihi, maka dia benar-benar kaget. Waraitul ghadaba fi wajhihi, dan bahkan saya melihat ada kemarahan di wajahnya melihat kondisi itu. Dan ini sikap seorang suami sebenarnya yang harus ada ketika melihat di rumahnya ada laki-laki lain yang asing, ya, yang harus muncul pertama sekali ini. Ini yang kecemburuan yang halal, yang dibenar, yang dianjurkan oleh agama. Nabi SAW marah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan duduk perkaranya kepada Nabi. Fakultu ya Rasulullah innahu akhi min ar-ridha'ah, sungguhnya laki-laki itu adalah saudara susuanku, ya, saudara susuanku. Qalat faqal, kata Aisyah bercerita, Nabi SAW berkata kepadaku, undur ikhwatukunna min ar-ridha'ah, periksa lagi saudara-saudara sesusuan kalian. Jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan, harus kalian teliti, benar-benar teliti. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena persusuan yang mengharamkan itu adalah persusuan disebabkan oleh lapar. Ya. Anak yang menyusu itu, dia lapar baru disusui. Dan ini membuat permasalahan itu semakin spesifik. Ya. Spesifik, menyusukan itu. Kalau kita ingin jelaskan dengan lebih tegas bahwasanya kalau hanya sekedar untuk mempersaudarakan, itu tidak masuk dalam konteks ini, dalam konteks hadis Nabi, karena penyebab persoalan itu disebabkan oleh kelaparan. Dia haus, dia tidak bisa disusui, maka disusukan oleh orang lain. Ibunya air susunya kurang, maka disusukan oleh wanita lain. Ya, dia tidak bisa menyusu dari ibunya. Ibunya sakit, maka disusukan orang lain. Itu penyebab persusuan yang membuat munculnya tali mahram ini. Jadi Nabi SAW pertegas kepada Aisyah, harus diteliti kembali siapa-siapa saja orang-orang yang terikat tali persusuan, dan harus diketahui pasti. Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan pondasinya adalah persusuan itu yang menyebabkan persaudaraan adalah penyusuan yang disebabkan oleh kelaparan, oleh kehausan. Tidak ada yang menyusukan. Ini yang membuat adanya hubungan persaudaraan karena persusuan. Ya, itu ini sebagai dalil. Makanya kasus Abu Hudzaifah itu khusus, tidak bisa dikembangkan. Tidak ada juga yang mempraktekkan, karena apalagi berdasarkan ungkapan hadis Nabi ini, innamar radha'atu minal maja'ah. Baik, kita baca hadis yang terakhir di bawah bab yang ke-8 ini, dan dia juga pembahasan persusuan yang terakhir. Walaupun kitab persusuan ini belum habis bab-babnya, tadi setelah saya teliti, sisanya itu dari bab yang ke-9 sampai terakhir itu tidak lagi tentang persusuan. Ya, tidak lagi tentang persusuan, tetapi tentang pernikahan yang masuk kepada bab sebelumnya. Baik. 35 29, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far ha wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adh qala haddatsana Abi qala jami'an haddatsana Syu'bah ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi jami'an an Sufyan ha wa haddatsana Abdu ibn Humayd qala haddatsana Husain al-Ju'fi an Za'idata kulluhum an Ash'ath bin Abi Asy'ath bi isnad Abi al-Ahwas kama anna hadithihi ghayra annahum qalu minal maja'ah minal maja'ah. Ya, ini semua hadis yang terakhir di bab yang ke-8 ini adalah sanad-sanad yang disampaikan oleh Muslim yang mendapatkan hadis dari jalur yang sangat banyak. Ya, sebelum setiap hak itu jalur yang baru, hak baru, hak baru. Jadi jalurnya baru, dan nanti akan bertemu jalur-jalur tersebut pada Ash'ath bin Abi Sya'tha yang ada pada sanad hadis yang pertama. Di situ dia berjumpa dan seterusnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sama. Sanadnya sama, bunyi hadisnya juga hampir sama, yaitu Nabi tekankan kepada Aisyah, jangan diterima begitu saja berita-berita tentang persaudaraan persusuan, tak harus diteliti, karena persusuan yang membuat jadi mahram itu adalah persusuan yang disebabkan oleh lapar, haus. Ya. Ini hadis yang terakhir, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang tadi saya katakan, bab yang ke-9, saya hanya sekedar membaca babnya tadi. Ternyata ini sampai nanti bab yang terakhir, nomor berapa itu, sebelum kitab cerai, 19. Dari 10 bab ke depan itu pada umumnya berbicara tentang pernikahan. Ya, pernikahan yang seharusnya bab 9 sampai 19 itu ditambah bab yang ketiga. Bab yang ketiga, coba lihat kembali. Bab yang keempat. Bab yang keempat, 9 sampai 19 itu diletakkan di kitab sebelum kitab persusuan. Ya, sebelum kitab persusuan, karena dia sebelum kitab yang sebelum kitab persusuan apa? Kitab nikah. Kitab nikah. Dia berbicara tentang pernikahan. Contoh saya bacakan, boleh menggauli tawanan perempuan setelah memastikan rahimnya kosong dari janin. Jika ia memiliki suami, maka pernikahannya terhapus karena perbudakan. Bab persusuan ini pernikahan. Ya. Contoh lagi, bab yang ke-10, bab seorang anak dinisbatkan kepada tempat tidur perkawinan yang sah dan menghindari perkara yang syubhat, pernikahan juga. Ini tentang perzinahan, juga ada hubungannya dengan pernikahan. Bab yang ke-11, ya, bab mempergunakan perkataan ahli dalam menghubungkan nasab anak kepada orang tuanya, ini juga tidak ada hubungannya dengan persusuan. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang bab yang ke-9 ini. Sementara setelah saya teliti tentang perkara persusuan dari bab yang pertama sampai bab yang ke-8 tadi dikurangi satu bab, yaitu bab yang ke-4, walaupun hadis di bawahnya terkait dengan bab yang ke-3, yaitu haramnya menikahi anak saudara sepersusuan. Anak saudara sepersusuan. Silakan. Ya. Misalnya yang memberikan susu, misalnya program ASI-nya di susu sampai 6 bulan itu kan berjalan. Nah, sekarang tidak diberi susu ada yang bayi susu yang untuk bayi. Dikasih sama susu ASI tapi dari ibu yang non muslim. Bagaimana itu? Ya, dari siapapun juga. Ya, bila mana yang memberi tahu siapa yang memberikan susu, maka dia saudara ibu susuannya, walaupun non muslim. Walaupun non muslim, tetapi kita yang dalam kasus kondisi yang seperti itu, seharusnya ibu yang tidak memberikan, yang tidak mampu memberikan ASI yang cukup kepada anaknya, berhati-hati untuk mencari produk ASI ini. Dari mana dia dapatkan? Seharusnya dari seorang muslim yang nanti dia akan sholat, muslimah yang sholat, yang puasa, yang baca Quran, tentu akan berpengaruh kepada anaknya. Ya, berkuaru kepada anaknya. Makanya orang-orang mengatakan bila mana anak itu tidak diberi ASI, dia diberi dari susu sapi, maka dia akan bertabiat seperti sapi. Ya, ya, ini memang dia. Makanya ASI itu yang paling istimewa karena dia ada cinta yang ada di belakang ASI itu, cinta orang ibunya. Ketika dia menyusukan akan ada kehangatan ibunya dan seterusnya. Makanya tidak ada anjuran untuk menggunakan yang lain selain dari ASI atau air susu ibunya sendiri, atau kalau memang ada kendala-kendala tertentu untuk mencari yang lebih baik agamanya atau lebih baik kondisi kehidupannya sehat. Makanya dahulu di Mekah itu diambil dari kampung-kampung karena memang mereka sehat-sehat, ya. Orang-orang yang jauh dari maksiat, orang yang kehidupannya masih normal-normal, belum ada campuran-campurannya, makanya itu yang mereka galakkan ketika itu. Dan seharusnya kita sekarang lebih berhati-hati ya tentang masalah hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.